Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi dalam surat Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilussolihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 82 ini erat kaitannya dengan ayat 81 yang baru saja dikaji kemarin. Pada ayat 81, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Apa kaitan antara kedua ayat ini? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebutkan ayat siksa dan neraka dibarengi dengan ayat nikmat dan surga sebagai lawannya. Jadi dalam istilah ilmu munasabah, hubungan keterkaitan antara ayat dengan ayat, ada namanya tadad, sifat berlawanan. Ketika disebut surga, maka datanglah neraka. Ketika disebut neraka, datanglah surga. Apa tujuan dari disebutkan dua sifat yang berbeda ini? Tujuannya memberikan rasa kebahagiaan bagi seorang mukmin. Dan itu diungkapkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Yang artinya, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Di sini mendapatkan dua beruntung, dua keberuntungan. Seorang mukmin mendapatkan dua keberuntungan. Pada ayat 81, terhindar saja dia dari neraka, itu sudah merupakan satu keberuntungan. Masuk ke dalam surga merupakan satu keberuntungan lagi. Kemudian ayat yang kita kaji pada saat ini disebutkan, siapa yang masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Seorang mukmin diharapkan untuk meyakini benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan seru sekalian alam. Tetapi itu saja tidak cukup, karena iman memerlukan amal soleh. Dan untuk masalah iman dan amal soleh ini akan kita kaji lebih luas dalam dialog yang akan kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Ya begini Ustaz Zainal, kalau kita melihat redaksional ayat ini, ketika orang-orang beriman dalam keyakinan dan dalam praktikalnya ada amal solehat, di dalam ayat ini lebih jelasnya kita lihat dia dalam bentuk plural atau jamak. Nah ini apa indikasinya ini dalam kehidupan sehari-hari ini? Kenapa solehat? Kenapa tidak soleh saja? Iya, jadi sebenarnya ketika redaksi untuk orang banyak, maka yang diharapkan pun pekerjaan itu dalam bentuk yang banyak juga. Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi sering menyebutkan sampel yang sangat sederhana. Ayuhat talami khuzu kutubakum, wahai murid-murid, ambillah kalian semua buku-bukumu. Artinya di sini bukanlah semua murid, tiap murid mengeluarkan semua bukunya, tetapi karena perintahnya untuk orang banyak, maka bukunya pun banyak. Dalam arti lain, setiap murid mengeluarkan satu buku, murid yang lain mengeluarkan buku juga, semua mengeluarkan satu buku, akhirnya bukunya banyak. Begitu juga di sini, wallazina amanu wa amilus sholihat, karena yang beriman itu banyak, maka amal yang solehnya pun harus banyak. Artinya apa? Satu orang mukmin melakukan satu amal soleh, yang lain melakukan amal soleh, akhirnya amal soleh itu pun banyak. Itu satu pemahaman. Pemahaman yang lain, kalaulah satu orang saja melakukan amal soleh, yang lain tidak melakukan amal soleh, maka amal soleh itu tidak terwujud. Pemahaman yang lain, semua harus berbuat amal soleh, sehingga amal soleh itu menjadi suatu yang nyata, muncul di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain kita menemukan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mufrad, padahal dia berbicara untuk orang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, apabila kamu sekalian, bukan untuk satu orang, satu nikmat. Jadi kalau misalnya kita semua membicarakan satu nikmat, bukan ni'am, artinya tiap orang punya nikmat, tidak, tapi satu nikmat, kita semua manusia berbicara tentang satu nikmat, Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa satu nikmat? Karena Allah ingin menyatakan satu nikmat yang sangat sederhana saja semua orang bisa menikmatinya, dan itu tidak bisa dihitung. Contohnya oksigen, semua membicarakan tentang oksigen karena semua orang menikmatinya, dan itu tidak bisa, tetap tidak bisa dihitung. Itulah mungkin bedanya antara mufrad dan jamak dalam redaksi ayat ini dan ayat yang lain. Ya, Ustaz Jenal, menarik sekali pembahasan tentang allazina amanu wa amilus shalihat ini. Karena memang pemahaman tentang ayat inilah yang kita perlukan saat sekarang ini, begitu. Ada beberapa indikasi yang kalau sekarang kita perhatikan di dalam kehidupan masyarakat itu, ada sebagian masyarakat yang memahami agama Islam itu hanya dalam bentuk ibadah saja, begitu. Dalam artian berzikir, kemudian salat, puasa dan sebagainya. Masih banyak masyarakat kita yang tidak memahami bahwasanya sebenarnya aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan seharian mereka juga merupakan bentuk-bentuk ibadah yang memberikan pahala dan akan memberikan kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya, karena melihat indikasi-indikasi ini, ada sebagian pihak yang memisahkan antara iman dan amal itu, begitu. Iya, jadi masalah iman dan amal ini sangat menarik untuk dikaji, sebagaimana kita sampaikan di pembukaan tadi. Memang ketika surah Al-Baqarah ini turun, ini adalah surat Madaniyah, ada beberapa sahabat itu yang beriman belum beramal soleh sedikit pun. Seperti Muhairik, seorang Yahudi, pada waktu itu dia mendengar ada nabi, dan dia berkata dalam hati, aku ikuti nabi ini. Maka dia pun pergi ke medan laga dalam perang Badar dan meninggal. Sholat belum pernah dia lakukan, apalagi puasa. Cuma dua kalimat syahadat diucapkannya, dan dia mati syahid dalam perang Badar. Apa kata Nabi? Ini merupakan contoh orang yang beriman tapi belum melakukan rukun Islam. Bagaimana kondisinya? Tetap dia masuk surga. Jadi ini adalah satu kisah di mana iman itu merupakan puncak, dan amal soleh ini merupakan suatu hal yang terkadang masih bisa ditawar. Namun sebenarnya, apakah bisa seseorang itu beriman tanpa beramal? dalam beberapa kondisi tertentu mungkin, tetapi dalam kondisi lain sangat disayangkan masa ada orang beriman tidak beramal soleh. Jadi apa yang dia imani kalau akhirnya dia tidak beramal soleh? Iya, kira-kira karena konsekuensi dari iman itu adalah amal soleh itu sendiri. Iya, mungkin ada satu contoh yang ingin saya gambarkan. Bagaimana misalnya seperti seseorang yang puasa, salat rajin tiap malam. Kalau puasa nanti tiap tengah hari dia puasa, malam dia bangun tahajud. Tapi ternyata dia meminta tetangganya kelaparan atau tetangganya membutuhkan pertolongan, dia tidak mau tahu. Apakah orang seperti ini kelak akan bisa masuk dalam surga? Iya, prinsipnya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itulah hebatnya rahmat dan kasih Allah kepada umat Islam ini. Mengucapkan tiada Tuhan selain Allah masuk surga. Sampai Abu Dzar itu terheran-heran. Ditanya, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri, Nabi mengatakan wa in zana wa in saraka, walaupun berzina dan mencuri. Abu Dzar heran. Ditanyanya kedua kalinya, dijawab dengan nada yang sama. Ditanya ketiga kalinya, dijawab dengan nada yang sama. Ini adalah kasih Allah. Tetapi apakah demikian yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Tentu saja tidak. Jadi dalam batasan minimal, iman dapat memasukkan seorang ke dalam surga. Ini ayatnya ada di depan kita dan ada juga hadis yang baru kita sampaikan tadi. Tetapi rasanya sangat naif seseorang mengharapkan surga karena amalnya, apalagi amalnya itu tidak ada, seperti kata Ustadz Perdana tadi, gak pernah dia berbuat untuk masyarakat, atau pernah berbuat tapi bukan amal soleh, amal mufsid, merusak. Sedangkan kita ketahui la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi, tidak akan seseorang itu masuk surga hanya karena mengharapkan amal ibadahnya. Nabi pun tidak akan masuk surga karena mengharapkan amal ibadahnya, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya. Jadi kembali lagi kepada permasalahan ini, ya kalau misalnya amal soleh saja terkadang kurang untuk memasukkan kita ke dalam surga, maka diharapkan kita untuk sebanyak mungkin melakukan amal soleh itu. Nah, saya juga melihat di sini kata-kata ashabul jannah. Ashab itu kan definisi mufradnya kan sahib. Iya. Sahib itu kan pemilik. Mm-mm. Ini apa kita yang memiliki surga itu? Kata Tuhan. Iya. Kenapa pakai kata ashab di sini? Sahib bisa pemilik, bisa juga teman. Jadi ya sahibi, wahai temanku. Jadi ashabul jannah ini karena jamak, maka disebut dengan ashab, jamak, jamak, jamak. Allazina amanu, jamak amanu, jamak amilu, jamak sholihat, jamak ulaika, jamak ashab, jamak. Mufradnya sahib. Orang yang beriman itu temannya adalah surga. Hakikat teman itu bagaimana? Dalam Islam, dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak akan bersama Ustadz Hanafi kalau Ustadz Hanafi bukan teman saya. Walaupun sama-sama laki-laki, saya tidak akan menitipkan barang dengan Ustadz Perdana kalau Ustadz Perdana itu bukan teman saya. Artinya teman itu sesuatu yang bisa membagi rasa kepada dia dalam suka dan duka, bisa menyampaikan curahan hati, apa yang terpendam dan apa yang terbetik di dalamnya. Itulah hakikat teman. Jadi di sini disebutkan ashabul jannah, teman-teman surga. Pada ayat 81 disebutkan ashabun nar, teman-teman neraka. Artinya apa? Surga itu ingin bersama dengan orang-orang yang beriman, ingin dia membagikan rasa kenikmatan yang ada di surga ini, ingin disampaikannya kepada orang-orang yang beriman. Karena teman itu biasanya memberi. Karena teman itu adalah cinta dan cinta itu memberi. Sayang dia dengan yang ditemaninya sehingga diberi. Begitu juga dengan teman api neraka. Neraka itu sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat jahat. sehingga dia ingin memberi kepada orang-orang jahat itu. Tapi siksa. Iya, untuk disiksa. Maka ketika ditanya, halim talakti hal mim mazid, apakah kamu sudah penuh wahai api neraka? Ditanya lagi, masih ada tambah. Karena apa? Karena sayang dia dengan temannya, si pelaku maksiat tadi. Kalau bisa ingin laku peluk yang pelaku maksiat ini dengan apiku yang begitu panas. Nah, tentu saja sangkingkan sayangnya dia dengan kawannya ini, kawannya pun terbakar. Nah, itulah dia hakikat dari ashabul jannah, teman-teman penghuni surga. Ya Ustaz, ada suatu pemahaman yang lain mungkin dari versi yang mungkin bisa saya tambahkan di sini. Kata-kata ashab, yaitu sahib, itu ada suatu tafsir yang saya baca. Saking lamanya nanti mereka akan masuk di dalam surga ini, abadi ya katanya kan, Khalidin. Jadi seolah-olah dia yang mempunyai surga itu, miliknya lah surga itu. Maka kata sahib ini disebut dengan pemilik, di samping kata ashab dan kata yang tadi teman. Jadi sama dengan kita, ketika kita menempati rumah karena memang lama kita tinggal di situ, ada acara, maka dipanggillah kita dengan sahibul bait. Padahal rumah itu kan bukan milik kita. Al malu malullah. Iya. Harta itu kan milik Allah. Kenapa kita disebut sahib? Karena memang kita sudah terbiasa dan ghalibnya memakai, menempati dan mendiami rumah. Demikian juga lah di surga. Karena akan lamanya kita menempati dan mendiami surga abadi itu, maka Allah mengatakan milik kalianlah itu sudah, sahibul jannah, ashabul jannah. Ya, jadi ini mungkin menarik juga untuk kita lihat betapa Al-Quran itu multi penafsiran. Dan semuanya ba'duha ya'uddu an ba'd. Ya, sebagian menopang sebagian yang lain, sehingga dia merupakan pemahaman yang komprehensif gitu. Dari mana saja kita pandang, seperti kita memandang kristal, dari mana saja kita tengok, dia akan menjadi sebuah pemandangan yang baik. Iya, itu benar sekali. Jadi dalam Al-Quran itu, dalam bahasa Arab pun sering kita menemukan satu kata memiliki makna yang bermacam-macam. Seperti ma'un, nah, itu nanti ainun, itu mata. Bisa juga ainun artinya mata air gitu ya. Ainun itu nanti diterjemahkan dengan makna-makna yang lain. Dalam istilah bahasa Arab disebut dengan makna mustarok. Satu makna memiliki arti yang banyak. Sohib bisa menjadi artinya rumah, bisa artinya pemilik, bisa juga artinya teman. Kemudian hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Di dalam Al-Quran ada khalidun, ada khaliduna fihi abada, ada kekal, ada kekal selama-lamanya. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mencoba menafsirkan, kenapa kok ada kekal selama-lamanya? Apa bedanya? Di antara satu penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, orang yang beriman itu kekal di dalam surga. Tetapi ada juga orang yang beriman itu tidak kekal di dalam surga. Kenapa kok bisa demikian? Karena dia pernah menikmati neraka. Jadi disebut dengan khalidina fiha, tidak abada, karena orang yang beriman itu pernah memiliki masa penahanan di dalam neraka tadi. Sedangkan yang beriman habis, baru disebut khalidina fiha abada, atau orang kafir menjadi khalidina fiha abada, di dalam api neraka. Demikianlah kita menemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 82 ini, agama Islam itu menganjurkan umatnya untuk beramal soleh. Amal soleh ini amal yang bermanfaat, islah, yang membangun, di samping yang harus dilandasi dengan iman. Sebaik apapun seorang beramal, berkarya, sampai seperti tingkat Thomas Alva Edison, penemu lampu, tidak akan menikmati surga. Karena apa? Tidak ada landasan imannya. Tetapi orang yang memiliki iman, tidak melakukan amal soleh, masih mendapat pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal soleh yang diinginkan oleh Islam ini sendiri, itulah wujud dari pembangunan umat Islam di muka bumi ini. Bahwa Islam itu tidaklah seorang pengrusak, karena Allah tidak menyukai innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka ketika ada isu teror yang dalam konotasinya merusak, Islam tidak menyukai pengerusakan. Islam tidak menyukai adanya bunuh diri yang bukan pada tempatnya. Karena itulah disebutkan dalam ayat ini, wallazina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan menghuni surga dan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustadz Hanafi dan Ustadz Perdana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.